الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pada kajian siang tadi kita telah membahas pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, At-tamassuku bima kana au usulus sunnati indana, pokok-pokok dasar, pondasi utama akidah atau keimanan dalam pandangan kami yakni Ahlus Sunnah adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dan amalan-amalan akidah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta meneladani dan mencontoh mereka. Kemudian pernyataan Imam Ahmad yang berikutnya, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan berbagai amalan yang terkategorikan sebagai bid'ah. Pada kajian siang tadi kita telah mengetahui makna al-bid'ah yang disebutkan atau didefinisikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, al-bid'atu hiya tariqatun fid din muhtara'atun tudahi asy-syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah itu, kata beliau definisinya, adalah sebuah sistem ibadah, sistem akidah, sistem keimanan fid din, dalam urusan agama, mukhtara', yang baru dimunculkan, dibuat, tidak ada dasar dari Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada dasar dari Sunnah para Khulafa'ur Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tubahi asy-syari'ah, menyerupai, mirip-mirip dengan amalan-amalan dalam syariat atau keyakinan dan pokok-pokok iman yang telah disyariatkan dan disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah. Menyerupai, mirip, menyaingi. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan tujuannya, kenapa dilakukan hal itu, diadakan amalan baru, cara baru di dalam beribadah, sistem baru di dalam berakidah, di dalam berdakwah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan si pelakunya, yang dimaksudkan oleh pelakunya al-mubalaghah, untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik definisi Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Nah, sekali lagi sering saya ulang-ulang nama ulama tersebut yang karyanya agar kita semua menyadari bahwa apa yang kita sebutkan ini bukan hal baru. Apa yang kita sebutkan, dalil-dalil, definisi, pengertian, pembagian, penjelasan, datangnya dari para ulama terdahulu. Bukan dari kita, bukan dari ustaz. Kalau sebagian kita merasa itu asing, sebagai hal yang baru dia dengar, ya pantas. Karena memang kita mayoritasnya sejak kecil, ya, sejak masih TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya sibuk dengan selain ilmu agama, sibuk dengan selain kitab-kitab para ulama. Barakallahu fikum. Baik dalam pendidikan kita, sejarah-sejarah yang diajarkan kepada kita, jarang mengenalkan siapa itu secara lengkap Abu Bakar As-Siddiq, siapa itu Umar Ibn Khattab, siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Imam Malik, siapa itu Imam Hasanul Basri, apa karya-karya mereka, apa peran mereka untuk umat, sehingga memang terasa asing yang seperti ini. Siapa itu Imam Bukhari yang ditampilkan sejarah para ilmuwan barat, penemuan-penemuan mereka, prestasi-prestasi mereka, barakallahu, peran mereka dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, peran mereka dalam kehidupan iptek, ini yang sering atau mendominasi kehidupan kita. Atau sibuk dengan ilmu perdagangan, ilmu perekonomian, peternakan, sibuk umat. Sehingga ketika disampaikan hadis-hadis Rasul, nasihat-nasihat sahabat, nasihat-nasihat ulama terdahulu menjadi asing bagi umat di zaman ini. Kita teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Bada'u Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Sungguh Islam itu dimulai dengan keasingan, asing. Ketika Rasulullah diutus, diikuti dan didengarkan, diimani oleh para sahabat Nabi, asing pada waktu itu. Karena Quraisy, walaupun mereka itu keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim, Ka'bah berada di negeri mereka, yang membangun Ka'bah itu adalah ayah mereka Ismail bersama ayahnya Ibrahim alaihi wassalam. Dan tiap hari mereka menyaksikan Ka'bah, namun banyak ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan di sekitar Ka'bah tidak ada contohnya dari Nabi Ismail, tidak ada contohnya dari Nabi Ibrahim. Berjalan waktu lebih dari 1000 tahun, ada yang menambah di bidang ini, ada yang memodifikasi ibadah yang itu, ditambah ininya, ditambah itunya, ditambah jumlahnya, bentuknya, berubah. Sehingga saat Rasulullah diutus, asing bagi mereka. Nenek moyang kita tidak mengatakan begini, nenek moyang kita tidak melakukan seperti ini. Padahal kalau yang dimaksud dan mau menyadari, dimaksud nenek moyang adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, maka tidak asing itu dan ada landasannya sejak sebelum mereka lahir. Begitu juga muncul khurafat-khurafat, keyakinan-keyakinan batin di tengah-tengah Quraisy. Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy, keturunan mereka, lahir di tengah-tengah mereka. Muncul khurafat-khurafat. Kalau mereka mau mendekatkan diri kepada Allah, mau minta keselamatan kepada Allah, harus melalui orang-orang soleh yang telah mati, yang telah wafat, yang kemudian diabadikan dalam bentuk monumen-monumen, patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah. Ketahui, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu tidak sama dengan patung Wisnu, Brahma, dan yang semisalnya. Itu patung gambaran orang-orang soleh, para wali-wali Allah yang telah wafat. Latta dan yang lainnya, Waddan, Waswan, Wayahuda, Wayahuda, Wanasra, disebutkan oleh Allah namanya di dalam Al-Quran. Nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian generasi berikutnya setelah mereka wafat dibisikin oleh syaitan dengan beberapa bisikan, bagaimana kalau kita mengenang mereka, ayo kita berkumpul di rumah siapa, mengenal jasa-jasa mereka, orang-orang soleh, ketekunan mereka di dalam beribadah, ketekunan mereka di dalam bersedekah, ketekunan mereka di dalam menolong orang-orang yang lemah. Sehari, dua hari, setahun, dua tahun berganti generasi, syaitan tidak berhenti. Begitu disebutkan dalam tafsir Al-Quran. Akhirnya syaitan membisikkan, bagaimana kalau kuburan-kuburan mereka dibangun. Dibangunlah kuburan-kuburan mereka. Tujuannya apa? Dalam rangka menghormati orang-orang soleh. Masa tidak ada beda kuburan orang-orang soleh dengan kuburan orang biasa? Ini tidak ada penghormatan namanya. Mulai dibangun. Berlanjut waktu, bukan prosesnya 5, 10 tahun atau 100 tahun saja, berapa 100 tahun prosesnya. Syaitan begitu sabar dan tekun untuk menyeret anak keturunan, bahkan anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Quraisy, untuk menyeret mereka pada perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering untuk penting difahami, bahwasanya Quraisy itu jangan antum anggap sama dengan orang-orang komunis yang tidak mengenal Tuhan, atau dengan orang-orang Hindu Buddha yang memiliki Tuhan dengan bentuk seperti itu. Tidak, mereka orang-orang keturunan dari Nabi Ismail putra Ibrahim, mengenal Allah, tahu pencipta langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Mereka beriman bahwa yang menggerakkan angin, menggerakkan matahari dan semuanya adalah Allah. Yang mengatur rizki, menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Mereka semua beriman. Tapi apa yang kemudian dengannya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada mereka? Sudah mengenal Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang mengatur siang dan malam? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Kenapa kemudian Nabi diutus untuk berdakwah kepada mereka? Padahal ada Ka'bah di tengah-tengah mereka. Mereka juga tawaf di Ka'bah. Mereka melakukan tawaf. Salah satu ibadah di tengah-tengah Quraisy yang sangat mereka agungkan adalah tawaf. Tak lain adalah ketika kaum Quraisy bersama waktu generasi berganti generasi, ilmu agama semakin asing di tengah-tengah mereka, mulai muncul khurafat. Bahwa kalau antum ingin berdoa kepada Allah, meminta keselamatan, kesembuhan, meminta keturunan, mintalah kepada Allah melalui wasilah-wasilah penghubung-penghubung. Siapa penghubungnya? Orang-orang soleh. Kalau kita ini kan tidak dikenal oleh Allah, kita banyak dosa, kita sedikit ibadah, iman kita lemah. Berbeda dengan orang-orang soleh yang kemudian diabadikan dalam bentuk monumen, patung, diletakkanlah di Ka'bah. Nanti monumen orang soleh yang berikutnya dibuat patung, diletakkan di Ka'bah. Masing-masing kabilah membanggakan orang-orang solehnya yang mereka anggap sebagai waliullah, dibuat patung, diletakkan lagi di Ka'bah. Hampir kurang lebih 360 patung berada di sekitar Ka'bah, bukan berada di sekitar Candi Borobudur, di sekitar Ka'bah. Maka dari itu, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kemenangan oleh Allah pada saat Fathu Makkah, takluknya kota Makkah, disilakan dengan apa? Fathu Makkah. Maka masuklah Rasulullah bersama penduduk kaum muslimin, para sahabat dari Madinah ke Mekah. Seraya Rasulullah SAW menghancurkan patung-patung itu, dihancurkan oleh Nabi, dan membaca ayat Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan, wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu akan hancur. Nah, demikian Rasulullah menghancurkan sampai seraya membaca ayat ini bersama sahabat. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Jangan disamakan Abu Jahal dan Abu Lahab itu dengan orang-orang ateis yang sama sekali tidak beriman adanya Allah Tuhan. Tidak. Atau menyembah berhala-berhala, tidak ada kaitannya dengan orang-orang soleh. Tidak. Bersama waktu, akidah berubah. Bersama waktu, agama menjadi asing di tengah umat ini. Maka Rasulullah diutus untuk mengembalikan umat kepada agamanya, mengembalikan umat kepada tauhid, mengembalikan umat kepada syariat Allah yang benar. Maka barakallahu fikum, kata Nabi, Islam ini pun akan kembali asing di akhir zaman ini. Kembali asing. Para hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada penjelasan al-imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul apa? Al-I'tisam. Bahwa definisi bid'ah adalah tariqatun, sebuah sistem fikdi dalam keagamaan ini, bukan sistem di luar agama, tidak berbicara sistem sosial pemasyarakatan, tidak berbicara sistem keilmuan dunia, enggak, perkembangan teknologi tidak, tetapi sebuah sistem dalam urusan agama yang diadakan atau diciptakan, dibuat baru, menyerupai cara-cara dalam agama, sistem dalam agama Islam ini, perhatikan baik-baik, menyerupai. Tadi sudah saya permisalkan tentang puasa dan tentang apa? Bentuk zikir. Contoh lagi tentang sholat. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi meriwayatkan sebuah asar, sebuah riwayat dari Sa'id Ibn al-Musayyib. Sa'id Ibn al-Musayyib seorang apa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in atau sahabat? Zubair? Tabi'in. Salah seorang tabi'in. Kibaru tabi'in, termasuk tabi'in yang pada peringkat teratas. Annahu ra'a rajulan yukthiru sholata ba'da sholatil fajr. فجذبه فقال الرجل أيعذبنا الله سبحانه وتعالى على صلاته أيعذبنا الله على صلاته قال لا ولكن يعذبك الله بمخالفة السنة. Sa'id bin Musayyib mendapati seorang rajin tekun melakukan sholat seusai sholat fajar, sholat seusai sholat subuh, selesai sholat subuh, selesai berzikir, sholat dua rakaat, assalamualaikum, sholat lagi dua rakaat, nah, assalamualaikum, sholat lagi, terus begitu. Maka oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyib, Al-Imam Sa'id bin Musayyib adalah seorang ulama besar pada masa itu. Beliau sudah mulai berfatwa, memberikan fatwa di saat sebagian sahabat masih hidup. Karena tingkat keilmuannya, akhirnya diseret oleh Sa'id bin Musayyib. Ini orang tadi yang sholat. Berarti jangan kamu lakukan itu. Subhanallah, orang sholat tarik, selesai sholat, tahsin, berhenti kamu, jangan kamu lanjutkan. Orang ini bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku dikarenakan aku sholat? Apa mungkin Allah itu mengazabku, menyiksaku di akhirat nanti disebabkan sebuah sholat? Ya kalau orang disiksa karena minum khamr, karena tidak sholat, karena mencuri, dan seterusnya, karena memang pasti orang yang bermaksiat telah diancam oleh Allah dengan azab. Apakah orang akan diancam dengan azab melakukan sholat? Subhanallah. Pertanyaan orang tadi. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, menjawab, tidak, kamu tidak akan diazab oleh Allah karena sholat. Karena kamu tekun melakukan sholat seperti bukan. Tetapi kamu akan diazab oleh Allah karena kamu menyelisihi sunnah, melakukan ibadah yang tidak ada bimbingannya dalam sunnah Nabi, menyelisihi Rasul. Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti ini. Nabi tidak pernah membimbingkan sholat semacam ini. Selesai sholat subuh, sholat beberapa rakaat dengan tekun, khusyuk, ikhlas. Ternyata tidak cukup khusyuk, ikhlas, dan tekun untuk menjadi sebuah amalan itu sebagai ibadah yang legal, ibadah yang syar'i. Ada syarat yang kedua, yaitu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan baik-baik. Orang tadi mengira bahwa memperbanyak sholat akan semakin mendekatkan dia kepada Allah. Padahal sistem seperti itu, cara seperti itu adalah sistem yang baru, yang belum pernah ada contohnya dari Nabi ataupun sahabatnya. Sama juga di masa kita. Ketika kita mengingatkan, ya bulan, ada seorang sehari bersolawat rutin sehari 1000 kali. Ketika diingatkan, ya bulan, jangan kamu lakukan itu. Loh, kenapa? Bersolawat gak boleh? Kamu benci Rasul? Kamu benci solawat? Ya, panjang akhirnya. Ceritanya tambah panjang. Ya. Semestinya seorang muslim yang ilmiah bertanya, kenapa? Ini sudah kebiasaan nenek moyang. Kamu ini dari mana? Orang baru? Ini gak ilmiah namanya. Seorang muslim itu harus ilmiah dalam beragama. Ditanya, kenapa? Maka dijawab dengan baik. Bersolawat kepada Nabi adalah ibadah. Tidak ada seorang muslim yang boleh mengingkari amalan yang namanya solawat. Tetapi yang jadi masalah, ketika kamu berkeyakinan untuk melakukan solawat dalam sehari 1000 kali. Nah ini yang jadi masalah. 1000 kali ini dari mana? Siapa yang menuntunkan kamu bilangan 1000 kali itu? Kalau dibimbingkan bahwa setelah menyelesai azan, kita bersolawat kepada Nabi. Ketika mendengar azan, selesai muadzin berarti kita bersolawat kepada Rasul. Atau ketika disebut nama Nabi dalam sebuah majlis, kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Atau ketika bertasyahud, di akhir sholat kita bersolawat kepada Nabi. Atau ketika kita hendak memulai doa, kita bersolawat kepada Nabi. Yang seperti ini ada tuntunannya. Tetapi ketika Anda menambah bilangan tata cara tertentu atau waktu, misalkan saya mau bersolawat setiap sore hari di hari Jumat 100 kali, maka yang perlu dipertanyakan, solawatnya bagus. Karena Nabi mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah membalas solawat dia 10 kali lipat. Luar biasa. Tapi ketika Anda mengatakan bilangan 100 kali, ini yang pertama, dari mana bimbingan 100 kali? Kemudian Anda mengkhususkan hari Jumat sore, itu juga dari mana? Ini kan baik. Tidak ada yang baik kecuali telah dibimbingkan oleh Nabi. Ini definisi Al-Imam Syafi'i menyebutkan tadi bahwa bid'ah itu adalah sebuah sistem dalam Islam yang diciptakan menyayangi atau menyerupai syariat, menyerupai amalan-amalan yang lainnya, yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan tujuannya kenapa dia melakukan itu, al-mubalaghatu fit ta'abbud, dalam rangka lebih jauh lagi mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuannya. Tujuannya bagus. Definisi ini mengingatkan kita kepada ayat di dalam surat Al-Kahfi yang disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini menjelaskan atau mencela tentang kebiasaan ahlul bid'ah yang punya kebiasaan menambah-nambah cara sistem peribadatan atau akidah dan yang lain dalam urusan agama. Kata Allah dalam ayat ini, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Maukah, kata Allah, kami kabarkan kepada kalian, بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Bil aksarina a'mala, orang-orang yang paling merugi, aksarin. Allah tidak menyatakan bil khasirina. Maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang merugi itu kalau khasirin. Tapi kalau aksarin, orang-orang yang paling merugi amalannya. Punya amalan, berbuat, bertakarruf, dia beribadah, tapi dikatakan paling merugi. Subhanallah. Bukan orang yang tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak pernah melakukan berbagai takarruf kepada Allah, tidak berbirrul walidain, tidak berbakti dengan orang tuanya, tidak pernah berzikir. Bukan. Allah menyebutkan dia banyak amal. Bil aksarina amal. Siapa ini al-aksarin ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya ketika di dunia ini. Tersesat amalannya. Sudah berbuat, bukan berpangku tangan, tidak pernah beribadah. Fil hayatid dunya, ketika hidup dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dalam kondisi mereka meyakini, menyangka bahwa mereka berada di atas sistem yang benar, yang baik. Orang-orang yang tersesat, kenapa tersesat? Karena amalannya tidak terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Para hadirin yang saya muliakan, maka Imam Ahmad mewasiatkan kepada kita sebagai bentuk amanah dari beliau melanjutkan wasiat para gurunya, di antaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa tarkul bid'ah, dan di antara pokok akidah, pokok sunnah, pondasi keagamaan dalam agama kita adalah meninggalkan berbagai bentuk bid'ah. Nah, perhatikan kalimat al-bid'ah. Kalimat al-bid'ah itu jamak, mufradnya, tunggalnya adalah bid'ah. Kalau tadi saya sebutkan contoh dalam beberapa praktek ibadah, sekarang dalam bentuk keyakinan, saya akan berikan contoh-contoh bid'ah dalam bentuk akidah, yaitu sistem dalam bidang akidah yang diadakan, diciptakan, menyerupai seolah-olah bagian daripada syariat. Pelakunya melakukan hal itu dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, munculnya Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu apa? Pengingkar takdir. Kalau kita umat Islam, rukun iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul-rasul yang Allah utus, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, maksudnya apa beriman kepada takdir baik dan yang buruk? Dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa segala sesuatu di dunia ini, manusia apapun selain manusia, segala peristiwa yang akan terjadi, kapan terjadi dan kalau terjadi bagaimana prosesnya. Sampai hari kiamat sudah Allah tentukan catatan takdirnya. Maka dari itu orang-orang tua jadi tempat kita mengerti, ya sudahlah anakku, ini takdir. Ya kan? Sering dengar gitu? Betul itu, benar dia. Nenek kita, kakek kita itu, ketika anaknya menangis tertimpa musibah, ya sudah yang sabar, ini takdir. Ya kan? Masa orang-orang tua itu mengerti dia iman? Bahwa maknanya apa? Bahwa apa yang menimpa kamu ini sudah ditentukan dalam catatan takdir. Nanti kita akan bahas khusus tentang masalah ini, sebagaimana Imam Ahmad menyebutkannya insya Allah. Tapi sekedar contoh. Maka harusnya berkeyakinan, termasuk apa yang akan kita lakukan hari ini, sudah ada catatannya. Nanti sore atau nanti malam, ba'dal maghrib, apa yang akan kita lakukan di masjid ini, di jalan sana, si fulan di rumah sana, yang di kampung sana, di kabupaten sana, semuanya sudah Allah ketahui apa yang akan terjadi. Dan sudah Allah tentukan semua itu amalan-amalan hambanya. Sudah Allah tentukan. Kaum qadariyah merasa berat menerima ini secara akal. Mana mungkin Allah tahu itu semua kemudian Allah biarkan. Coba logika. Inginnya menjauhkan dari Allah segala sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Membersihkan Allah dari berbagai sangkaan dan perkiraan keyakinan yang tidak tepat. Kata mereka seperti itu. Tetapi mereka melupakan Rasul, melupakan para sahabat, sehingga memunculkan sistem baru dengan logikanya. Sudah akhirnya mereka berkesimpulan bahwa Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tidak menciptakan amalan-amalan perbuatan hamba-hambanya ini terjadi begitu saja. Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan hambanya kecuali setelah terjadi. Karena, kata Qadariyah, kalau Allah dikatakan mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, berarti Allah tidak punya hujjah di hari kiamat nanti. Kenapa kamu wahai Abu Jahal tidak mau beriman? Allah tidak punya hujjah di hari kiamat nanti. Kamu Fir'aun, kenapa menentang Allah? Kenapa menentang Rasul yang aku utus? Tidak punya hujjah. Karena Allah sudah tahu, kenapa dibiarkan. Ini qadariyah. Maunya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan segala sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncullah akidah yang namanya akidah ingkar takdir. Kemudian kelompoknya diberi nama Al-Qadariyah. Sistem baru dalam berakidah. Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan demikian. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan insya Allah, sabar, kita ikuti perlahan. Qadariyah memunculkan sistem baru, mirip dengan cara-cara syariat yang lainnya. Ingin membersihkan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas dinisbahkan kepadanya. Akhirnya membuat sistem baru. Tujuannya apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah dalam bidang akidah. Contohnya lagi, kaum Al-Jahmiyah atau Al-Mu'tazilah. Mereka mengingkari untuk dikatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Kenapa, kata mereka? Padahal Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Nabi memberitakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat Allah. Memiliki nama-nama yang kemudian dikenal oleh kaum muslimin dengan nama Al-Asma'ul Husna. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kaum Mu'tazilah, lebih-lebih lagi kaum Jahmiyah, merasa, waduh, gak pantas kalau dikatakan Allah memiliki sifat. Berarti sama dengan makhluk. Makhluk punya sifat. Kalau Allah dikatakan punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Kemudian mencari-cari dalil. setelah berbicara dengan logikanya, baru setelah itu mencari dalil untuk membenarkan logikanya. Muncullah bid'ah dalam bidang asma Allah sifatnya yang dimotori oleh kaum Jahmiyah atau Al-Mu'tazilah. Menyelisihi cara Rasul, menyelisihi cara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nah, contoh dalam bidang dakwah, kita tahu bahwa dalam berdakwah kita harus mengutamakan dan mengedepankan apa? Tauhid. Bagaimana mengajarkan kepada umat tauhid, lebih memberikan tekanan-tekanan dalam bidang tauhid agar umat terselamatkan dari perbuatan kesyirikan. Seperti perbuatan kesyirikan menggantungkan jimat di lehernya atau di tangannya supaya anaknya yang kecil, yang bayi ini tidak terkena sihir, diberi kalung khusus yang didapatkan dari seorang, ya, orang pintar lah, atau seorang yang soleh kah, diistilahkan dalam masyarakat kita. Yang sebenarnya lebih tepatnya itu adalah dukun. Datang ke dukun, ini saya minta kekuatan untuk bayi saya. Yang satu datang ke dukun, minta jimat agar digantung di warung sate yang dia buka. Ada warung sate supaya lebih laris, lebih banyak minat pembelinya, digantungkanlah jimat-jimat yang dia dapat dari dukun-dukun. Ini adalah amalan kesyirikan. Ada pembahasan tentunya di kesempatan lain tentang masalah ini. Rasulullah melarang yang seperti ini. Maka kita wajib mengajak umat kembali kepada tauhid, meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ada yang ingin jodoh, mencari jodoh mana yang lebih tepat. Orang Sinja ini jodohnya lebih tepat dari Sengkang atau dari Makassar. Ya. Untuk saya ditanya oleh dukun, kamu lahir tahun berapa, hari apa, tanggal berapa. Dihitung. Oh, kamu lebih tepatnya istrinya dari Papua. Kalau sudah seperti itu nggak percaya dukun. Wah, saya sudah nikah dari orang Papua. Nggak percaya dukun setelah itu. Atau cari dukun yang lain yang menyarankan dia untuk sesuai dengan hawa nafsu kemauan dia. Barakallahu fikum. Yang satu lagi datang ke dukun mencari berita, cari tahu sepeda motornya yang dicuri. Dicuri siapa? Pencurinya pakai baju apa, larinya kemana, diramal, ditebak-tebak oleh si dukun. Maka Rasulullah mengatakan, man ada arrafan, fasa'alahu an syai'in, fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal atau tukang tebak, bertanya tentang suatu perkara yang gaib, kemudian dia mempercayai berita dari dukun, arahan-arahan dari dukun tadi, maka sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni syariat Islam. Bayangkan, dalam riwayat lain, barang siapa yang datang ke dukun bertanya tentang suatu masalah, tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Kasihan saudara-saudara kita yang masih jatuh dalam beberapa amalan yang salah seperti ini, yang bernuansa syirik ini tadi, diselamatkan. Saudara-saudara kita yang apabila membangun rumah supaya selamat tukang-tukangnya yang bekerja, ataupun ke depan nanti tidak diganggu oleh makhluk halus atau arwah-arwah ruh-ruh yang jahat, maka disembelihlah seekor kambing atau seekor sapi, kemudian kepalanya ditanam di pondasi rumah tersebut. Ada enggak di negeri kita? Ada yang seperti ini. Subhanallah, yang seperti ini adalah menyelisih syariat, bertentangan dengan tauhid. Maka wajib untuk umat ini segera diselamatkan dari perbuatan itu. Karena kalau seorang mati, wafat dalam keadaan dia masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan belum meminta ampun, belum bertaubat, belum menyadari kesalahannya, Allah tidak akan berikan ampunan bagi dia selama-lamanya. Mesti dan harus diazab di dalam neraka. Beda dengan seorang pelaku maksiat, walaupun kemaksiatan itu Allah sangat benci. seorang peminum khamr, tapi dia muslim, tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah percaya dukun-dukun, tukang sihir, tukang ramal, tidak pernah dia melakukan seperti itu. Sholat dia juga sholat, tapi dia masih melakukan beberapa kemaksiatan. Kalau dia meninggal, kalau dia wafat belum meminta ampun, ada satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ampuni jika Allah kehendaki. Allah ampuni di akhirat nanti. Allah selamatkan dia dari siksa azab an-nar. Atau Allah azab sesuai dengan dosanya, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau kesyirikan, tidak Allah ampuni. Selama-lamanya dia dalam an-nar. Maka saudara kita ini mesti kita ajak dia untuk selamat dari kesyirikan, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang apalagi di zaman ini, kesyirikan itu luar biasa dengan adanya berbagai media tersebar luas. Kalau dulu perdukunan mungkin di zaman kakek nenek kita, dukun itu gambarannya orangnya seram, rumahnya di pinggiran kota, pinggiran kampung, ya. Kemudian kukunya panjang, rambutnya panjang, ya. Itu dukun-dukun zaman dulu. Kalau dukun zaman sekarang pakai jas, pakai dasi, ya. Tampil di televisi lagi. Bahkan sekarang melalui SMS. Barang siapa yang ingin tahu nasibnya atau jodohnya, ya, kirim ke SMS ini dengan mahar sekian. Ada enggak? Ada. Di internet lagi. Punya web. Dukun-dukun punya web sekarang. Website khusus perdukunan. Yang ingin masa depannya bagus, yang jodoh ingin jodohnya bagus, yang ingin pekerjaannya lancar, ada dukun-dukunnya sekarang. Luar biasa. Maka dari itu ulama mengatakan, sebagaimana dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bahwa dakwah yang paling harus dikedepankan adalah tentang tauhid, mengajak umat untuk benar-benar beribadah hanya kepada Allah, berdoa dan memohon hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, kepada jin, kepada arwah-arwah, kepada jimat-jimat, dukun-dukun dan yang lainnya. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar yang kalau orang meninggal belum minta ampun, tidak akan Allah ampuni. Seluruh amalan dia, sholat dia, puasa dia, zikir dia, tertolak, tidak diterima, terputus karena perbuatan syirik. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la'in ashrakta layabaqanna 'amaluk wa latakunanna min al-khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan para nabi yang sebelum engkau, kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, niscaya seluruh amalanmu akan terputus, tertolak zikirnya, tahajudnya, sholat duhanya, sodakohnya, dakwahnya, berbakti kepada orang tuanya, menolong orang-orang miskin, semuanya ibadah tertolak, tidak diterima oleh Allah dengan dalil ayat ini. Dan pasti engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu ulama sejak zaman dahulu, sejak masa Rasul sampai tabi'in, para imam-imam kita, selalu mereka mengingatkan bahwa dakwah yang paling utama harus diingatkan umat darinya adalah tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Sekarang muncul tariqah fiddin muhtara'ah, sistem baru dalam berdakwah yang diciptakan dengan tujuan membela agama, lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan dakwah. Kata mereka, sebagiannya mengatakan, dakwah, kalau kamu bicara tentang syirik-syirik, nanti umat gak mau menerima, nanti terjadi perpecahan. Kalau kamu bicara dukun itu syirik, datang ke kubur itu meminta-minta ke kubur, syirik dan yang lainnya, jangan itu dulu. Kalau kita bicara bahwa memakai jimat itu juga dilarang, malah dia nambah syubhat. Toh jimat itu kan juga berisi ayat-ayat Al-Quran, ditambah, malah dibela. Jangan bicara itu, jangan. Ayah tidak bicara tentang sholat. Yang penting sholat kita ke masjid, ke masjid, ke masjid. Maka kita tanyakan, cara berdakwah kamu seperti ini, siapa yang mencontohkannya? Duh, kamu menentang dakwah ya? Enggak boleh orang berdakwah. Bukan enggak boleh berdakwah. Dakwah itu amalan para nabi yang kita dihimbau untuk mengikuti jejak mereka. Tapi dakwah itu akan menjadi tepat dan ibadah yang diterima apabila tata caranya mencocoki sesuai meneladani cara para nabi. Sekarang adakah Nabi Muhammad mengatakan seperti yang kamu katakan? Bahwa dakwah itu jangan dulu berbicara tentang tauhid, tentang syirik, jangan. Ada Nabi mengatakan demikian? Jawabannya pasti tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Karena ketika Nabi memulai dakwah, ketika Allah memerintahkan dalam ayatnya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya ayyuhal muddatthir qum fa anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Dan turun ayat tadi, beri peringatan keluarga-keluarga dekatmu, kabilah-kabilah dekatmu, wahai Muhammad. Maka Nabi di suatu hari naik ke sebuah bukit seraya menjerit memanggil, wahai Quraisy, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah wa atruku ma qala aba'ukum tuflihu. Wahai sekalian bangsa Quraisy, suku beliau, kabilah beliau, kata beliau, ucapkan kalimat la ilaha illallah dan tinggalkan keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin yang selama diucapkan, selama ini diucapkan oleh nenek moyang kalian, yaitu kebiasaan yang tadi saya sebutkan. Kalau mau tawaf ke Ka'bah, datang dulu ke Lata. Lata, aku mau beribadah kepada Allah. Lata ini patung, patungnya seorang soleh yang dikenal dengan sebutan Lata. Yang satu lagi mau berangkat berdagang, datang ke patung Nasro. Wahai Nasro, aku bernadar, ini aku ada punya seekor onta, aku nadarkan untuk kamu. Nanti diserahkan kepada juru kunci Ka'bah, ada juru kuncinya. Ini onta, seekor onta pejantan dari saya. Apa keinginannya, ditanya oleh juru kunci. Saya ingin mendapatkan keselamatan dalam perjalanan perdagangan saya menuju ke negeri Syam, ya, atau ke negeri India pada waktu itu. Ini supaya saya selamat dan mendapatkan hasil yang baik, saya memberikan seekor unta sebagai bentuk nazar saya. Nanti juru kuncinya mendoakan, ya ini itu, macam-macam. Oleh Nabi dilarang yang seperti ini. Oleh Nabi dilarang perbuatan seperti itu. Nah, wahai Quraisy, tinggalkan yang seperti ini. Maka Quraisy tidak mau, marah. Yang dahulunya Nabi Muhammad dikenal oleh mereka sebagai orang yang jujur, serta merta sejak itu berubah dan dikatakan sebagai pendusta. Ya. Begitu dakwahnya. Maka kita katakan dakwah itu nominasi tertinggi, titik tekan tertinggi, skala prioritas tertingginya adalah tauhid dan melarang umat dari kesyirikan. Ketika kalian mengatakan jangan berbicara tentang kesyirikan, nanti umat terpecah belah. Ini berarti kamu mengadakan sistem baru. Menciptakan sebuah sistem baru dalam dakwah. Dan ini diistilahkan dalam istilah syariat apa? Bid'ah. Begitu juga pihak lain yang katanya ingin berjuang membela Islam, membela kaum muslimin, menegakkan syariat Islam, mendirikan negara Islam, kemudian menempuh cara-cara selain yang dibimbingkan oleh Nabi. Sebagiannya membeli senjata, merakit bom, kemudian melakukan peledakan-peledakan, pembunuhan-pembunuhan. Siapa yang mengajarkan kepada kalian seperti ini? Ini caranya siapa? Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Membunuh kaum muslimin, memerangi pemerintah-pemerintah muslimin. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Mengajarkan pemberontakan kepada pemerintah. Sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ini dalam rangka membela Islam. Kamu berani anti-Islam kamu. Kamu antek-antek Amerika berani. Subhanallah. Saya bertanya, cara yang kamu lakukan ini apa dalilnya? Supaya ilmiah, jangan marah-marah, malah dituduh antek Amerika. Oh, ini orang bayaran pemerintah ini, dapat gaji berapa kamu? Subhanallah. Cara-cara seperti itu melakukan teror terhadap umat Islam, terhadap pemerintah muslimin adalah cara yang bid'ah, yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi, para sahabatnya. Lu ini kan jihad fisabilillah. Jihad itu berlaku untuk orang-orang kafir dengan persyaratan-persyaratannya, tidak boleh diterapkan secara sembrono atau sembarangan. Satu pihak lagi membuat sistem baru, kita harus mendirikan negara Islam. Negara kita ini, negeri kita harus menerapkan syariat Islam. Betul enggak? Harus menerapkan syariat Islam. Betul. Semua pihak harus menerapkan syariat Islam. Pribadi, rumah tangga, masyarakat, RT, RW, kelurahan, negara, semuanya, kerajaan, Allah perintahkan untuk menerapkan syariat Islam. Yang satu ini tadi, yang terakhir ini mengatakan, enggak benar kalau dengan cara-cara mengebom teror-teror itu salah. Ya dengan dakwah. Oh, kalau dakwah-dakwah itu ketinggalan zaman, sampai kapan kita? Lalu gimana? Kita ikut dalam arena politik. Kita bentuk partai politik. Kita berpolitik. Berjihad melalui jalur politik. Siapa yang mengajarkan kepada kamu seperti ini? Dalam rangka merebut kursi kekuasaan, dari situ kita bisa membuat perundang-undangan berdasarkan syariat Islam. Iya, kalau kamu sabar. Kalau kamu tidak sabar, sudah terdapat kedudukan, lupa syariat Islam. Di salah satu kabupaten di Jawa, sampai saya sebut, bupatinya ini dulu, senangnya Islam, syariat Islam, syariat Islam. Subhanallah, dia terpilih menjadi bupati. Terpilih menjadi bupati. Singkat cerita, di daerah dia ini ada sebuah ritual ibadah yang dilestarikan sejak lama sebagai bentuk kekayaan budaya Indonesia. Ada sebuah gunung, di sana berdatangan orang-orang yang ingin punya anak, enggak punya anak, sudah 10 tahun minta anak di situ. Yang ingin jadi pangkatnya naik dari kolonel menjadi legend, ya. Loncat. Nah. Di kolonel bisa langsung jadi legend. Nah, datang ke sana juga yang ingin jadi pedagang besar, yang ingin dapat jodoh, yang ingin dapat kesembuhan, yang sakit kanker, yang sakit liver, minta kesembuhan di situ, membawa sesajen, macam-macam sesajennya. Sesajennya beragam. Kemudian beberapa ritual di sana mengelilingi sebuah kuburan. Nah, Pak Bupatinya diingatkan, Pak, itu loh, praktek-praktek ritual-ritual yang mengandung kesyirikan itu, cobalah, dalam syariat Islam itu dilarang. Bisa, saya tahu, tapi kondisi tidak memungkinkan. Itu mereka tetap biarkan karena dalam rangka melestarikan budaya bangsa. Kok lupa sama etik apa? Semangat perjuangannya dulu, syariat Islam, syariat Islam. Kita berpolitik dalam rangka menegakkan syariat Islam. Ketika sudah diberi kekuasaan, perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan politik, kalau dia bersuara dalam hal itu, mengatakan ini harus dilarang, harus dibongkar, dihentikan kegiatan itu, dia nggak akan terpilih dalam periode berikutnya. Ya kan? Atau bahkan bisa didemo dia. Baik yang mendemo itu adalah orang-orang yang terbiasa melakukan ritual tersebut, atau lawan politiknya. Kesempatan ini kita rekrut mereka untuk melawan ini, mendemo dan minta agar dia turun dari kekuasaan. Dicari kesempatan, jangan-jangan dia pernah korupsi, ayo kita bongkar ini. Ayo, nah, dulu dia pernah menjadi pimpinan proyek ini, kita lihat di audit. Ketahuan korupsi, berarti mulai KPK dan yang lainnya penjara. Begitulah politik, dia ketakutan. Maka cara berdakwah seperti ini bukan bimbingan Rasul, bukan bagian daripada sunnah, bukan bagian dari apa yang Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasul. Teladan yang baik dalam urusan rumah tangga, teladan yang baik dalam akhlaknya, teladan yang baik dalam ibadahnya, teladan yang baik dalam akidahnya, teladan yang baik dalam cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi para juru dakwah yang ingin dakwahnya diterima oleh Allah, maka ikutilah bimbingan Nabi. Iya, nanti orang tidak mau menerima. Bukan kamu saja yang ditolak dakwahnya. Para nabi sebelum kamu ditolak. Nabi Muhammad dilempari. Nabi Muhammad mau dibunuh. Dikatakan tukang sihir. Dikatakan pendusta. Dikatakan penyair. Dan yang lainnya. Nabi Nuh alaihissalam sampai terusir dari kampungnya. Nabi Lut, istri dan anaknya tidak mau menerima dakwah beliau. Jadi bukan kamu saja yang ditolak oleh manusia. Allah tidak menuntut dari kita hasil. Kenapa kamu tidak berhasil berdakwah? Enggak. Allah enggak akan bertanya seperti itu. Tapi yang ditanya, kenapa kamu tidak menyampaikan kebenaran, tidak mau berdakwah? Itu yang akan ditanya. Allah tidak pernah bertanya, kenapa penduduk kampungmu mengusir kamu dari kampungmu? Mestinya mereka harus menerima. Enggak. Abu Jahal itu paman Nabi, bukan orang lain. Sangat dekat hubungan kekerabatannya dengan Rasul. Tetapi dia adalah salah satu yang berada di garda terdepan menolak Nabi dan menghina Nabi. Bahkan hendak membunuh Nabi, keponakannya sendiri. Jadi Anda jangan tergiur fatamorgana keberhasilan dalam dakwah. Jangan. Tapi tugas Anda adalah menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, menyampaikan kebenaran. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kaumku, masyarakatku ini mau menerima tauhid, mau menerima sunnah, ya Allah. Begitu. Para hadirin yang saya muliakan, bahkan disebutkan dalam peristiwa di hari kiamat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, ditampakkan oleh Allah para nabi dan para rasul. Aku melihat, kata Nabi Muhammad, seorang nabi pengikutnya hanya satu orang atau dua orang. Subhanallah. Nabi lebih berilmu dari kita, lebih berakhlak dari kita, lebih dicintai oleh Allah dan dibanding kita ini. Ucapannya lebih jujur dibandingkan kita. Tetapi pengikutnya hanya seorang atau dua orang saja. Bahkan kata Rasulullah, aku mendapati seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi kalau kita mau berdakwah dan berjuang, jangan terikat dengan hasil. Jangan diangan-angan kita itu keberhasilan dan keberhasilan. Jangan. Akhirnya akan memunculkan cara-cara dan sistem yang baru yang diistilahkan adalah bid'ah dalam berdakwah. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Kaum Khawarij ini saya beri contoh makna bid'ah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Khawarij, awal munculnya Khawarij atau perintis utama kelompok Khawarij siapa? Seorang pria bernama atau yang dikenal dengan Dhul Huwaisyirah. Nah, dikenal dengan julukan Dhul Huwaisyirah. Dhul Huwaisyirah dengan keyakinannya dan sangkaannya, pasca perang Hunain, ketika mendapati Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, ya, selesai perang, banyak kuda-kuda lawan yang tertawan, onta-ontanya, hartanya, dan yang lainnya. Maka salah satu syariat Islam adalah pembagian ghanimah. Rasulullah membagikan untuk pasukan berkuda sekian, pasukan pemanah sekian, pasukan tombak sekian, dan seterusnya dibagi oleh Nabi. Sampai pada suatu waktu, pada saat itu Rasulullah memilih kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dipandang oleh Nabi tepat. Cara pembagian itu, Dhul Huwaisyirah menyangka bahwa pembagian itu tidak adil. demi keadilan, membela keadilan, membela hak-hak orang yang terzalimi, begitu keyakinan Dzul Khuwaisir. Sampai dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "I'dil ya Muhammad, innaha lil qisma ma urida biha wajhullah. Ma urida biha wajhullah." Wahai Muhammad, kata orang ini, sungguh cara pembagian seperti ini, kebijakan kamu yang seperti ini adalah kebijakan yang tidak adil, bukanlah kebijakan yang mengharapkan ridha Allah, yang ikhlas karena Allah. Ada kepentingan-kepentingan. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Keyakinan dia sedang membela kebenaran, keadilan, membela haknya orang-orang yang lemah. Tapi tanpa ilmu, semangat tidak disertai ilmu, semangat tidak disertai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya, akhirnya dia memunculkan sistem baru di dalam menyampaikan kebenaran yang dia yakini. Berlanjut kaum Khawarij berikutnya, dia menyangka bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma adalah cara yang salah dan bentuk berhukum kepada selain hukum Allah, berhukum kepada manusia. Pada saat itu Sayyidina Ali mengirim utusannya, duta, untuk melakukan proses perdamaian. Di saat terjadi perang Siffin, Muawiyah juga mengirim utusannya sebagai duta untuk melakukan perundingan. Sampai pada kata sepakat, menurut Khawarij, kenapa kita masih melakukan seperti ini, memutus manusia? Berarti kita berhukum kepada kebijakan manusia. Coba, akalnya yang pendek. Akhirnya mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah dan seluruh sahabat pada waktu itu. Nah, dan siap mengangkat senjata memberontak. Memakai ayat Al-Quran, "Inil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum selain kepada hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Berdasarkan dengan ayat Al-Quran, berdasarkan pemahaman mereka, tidak bertanya kepada para sahabat sebagai ulama yang ada pada waktu itu. Akhirnya menciptakan sistem baru, sebuah bid'ah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara pemberontakan. Bid'ah dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk mencela pemerintah, membongkar aib pemerintah di hadapan halayak ramai, dan terjadilah pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, begitulah bid'ah muncul. Dimulai di masa Utsman bin Affan, ini bermulanya munculnya bid'ah Khawarij. Dalam hal apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ibadah, amalan soleh. Ketika dilaksanakan sesuai persyaratannya, bimbingannya sesuai dengan dalil, maka itu menjadi amalan soleh yang insya Allah diterima di sisi Allah. Tetapi ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan di atas contoh Nabi, sunnah Nabi, sunnah para ulama rasulin dan para sahabatnya, maka itu menjadi sebuah bid'ah dan akan menimbulkan efek negatif, perpecahan dan berbagai kesesatan. Contohnya, ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan menantu Rasulullah SAW, Dzun-Nurayn, dijuluki seorang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya apa? Beliau itu dinikahkan dengan dua putri Nabi. Putri yang pertama wafat, dinikahkan kepada putri yang berikutnya. Dua putri Nabi, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Sampai ketika wafat dua putri tersebut, Rasul mengatakan, "Lau kanat li ghairuhuma lazawwajtuka iyyaha." Wahai Utsman, kalau seandainya aku masih punya putri lagi, niscaya aku akan nikahkan kamu untuk yang kesekian kalinya. Bayangkan, dilamar oleh Rasul untuk menikahi putrinya, mau dinikahkan oleh Nabi. Berarti ini pilihan Rasul, pilihan Nabi, orang pilihan menjadi khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan, beliau bukan hanya berjuang dengan fisiknya, tapi berjuang pula dengan hartanya. Berbagai pertempuran jihad fisabilillah dibiayai oleh Utsman bin Affan. Bertempur dengan dirinya dan fisiknya, jiwanya, juga dia bertempur dengan hartanya. Ini Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. radhiyallahu anhu. Beliau menentukan kebijakan-kebijakan dalam struktur pemerintahannya, dalam perekonomiannya. Seorang khalifah memiliki cara pandang yang lebih jauh dibandingkan keumuman rakyat. Tapi di situ ada beberapa pihak dari negeri Irak memunculkan syubhat bahwa Utsman telah melakukan nepotisme, melakukan KKN. Dia menggaji orang-orang tertentu dari kabilahnya, dari sukunya. Beberapa gubernur, kalau kata orang sekarang, bupati, camatnya, dan yang lainnya. Dari kabilah dia sendiri, dari sukunya dia sendiri. Ini KKN ini. Mulai bicara dari satu rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat. Provokasi. Hari berjalan hari, minggu berganti minggu, masyarakat, sebagian masyarakat yang tidak berilmu, panas. Terprovokasi. Nah, ini perhatikan. Cara seperti ini bukan cara yang menyelisih, yang sesuai dengan sunnah. Kalau Anda melihat kesalahan pada penguasa Anda, imma Anda menasehati, kalau Anda bisa menasehati dengan cara yang baik, mendatanginya dengan ilmu, kalau Anda memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, berargumentasi, silakan. Dengan cara yang baik, sopan. Kalau Anda tidak mampu, maka Anda bersabar atas kesalahan penguasa. Begitu bimbingan Islam, sebagaimana nanti kita akan bahas. Ternyata orang-orang ini gak sabar. Generasi berikutnya dari Khawarij ini di masa Utsman bin Affan, mereka memunculkan sebuah bid'ah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana provokasi? Ketahuilah, provokasi itu adalah cara bid'ah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin maunya mereka, sebagian mereka, baik. Membela keadilan, membela kebenaran. Ingin kesejahteraan, dan seterusnya untuk rakyat. Tetapi cara yang dia tempuh, cara yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga diistilahkan dalam syariat adalah cara yang bid'ah. Maka Imam Ahmad mengingatkan kita dari bahaya bid'ah di berbagai bidang tadi. Dalam bidang ibadah, dalam bidang zikir, dalam bidang nama-nama Allah, dalam bidang takbir, dalam bidang barakallahu fikum, amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh juga dalam masalah asma'ullah wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Muncullah firqah berikutnya yang menentang kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak. Bahkan Jahmiyah menyatakan Allah tidak memiliki nama-nama. Muncul setelah itu sebuah cara baru, ingin menentang cara ini tadi, Mu'tazilah dan Jahmiyah, tetapi tidak dikembalikan kepada sunnah. Dengan logika juga, Allah itu punya sifat-sifat, jumlahnya 13, sehingga diberi nama dengan sifat 13. Ada yang mengatakan bukan 13, tapi 20. Wujud idam bapa, mukhalafatulil hawadithi. Masih ingat ini? Pernah menghafal ini? Ya, biasanya di beberapa masjid sering didendangkan dengan syair-syair, ya, dendangan-dendangan. Nah, itu namanya sifat isyrin. Ya, sifat-sifat Allah 20. Wujud idam bapa mukhalafatulil hawadithi al-qiyamu binafsi. Ya, dan seterusnya. Cara seperti ini, maunya mereka membantah kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tetapi tidak dikembalikan kepada sumber aslinya, kepada sunnah. Malah memunculkan cara baru, sistem baru. Dengan keyakinan itu sebagai bentuk pembelaan kepada kebenaran. Nah, padahal kalau kita lihat, penyebutan sifat-sifat wujud idam bapa ini tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak ada contohnya dari Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Tidak pernah dicontohkan oleh para imam kita. Sayyidul Musayyib, Hasanul Basri, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Tidak pernah mencontohkan yang seperti ini. Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama terdahulu. Muncul setelah sekian abad wafatnya para sahabat. Bermula dari ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu kalam. maka muncullah sistem baru. Berusaha memahami akidah dengan ilmu kalam, bukan dengan fahm salaf. Memahami akidah, dalil, Quran dan sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk memahaminya sesuai dengan cara pemahaman Rasul, cara pemahaman para sahabat Nabi, dan yang mengikuti jejak mereka. Sebagaimana sudah kita bahas dalam kajian pagi tadi. Ternyata muncul sistem baru. Dalam upayanya memahami Al-Quran, memahami akidah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami tauhid, memahami tentang akhirat, tentang surga dan neraka, tentang kiamat, bukan dengan hadis Nabi, pemahaman dan sistem Rasul dan para sahabatnya, tapi dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Belajar sebagiannya di Kanada, belajar ilmu filsafat, dia profesor dalam bidang ilmu filsafat. Belajar sebagainya di Australia, di Amsterdam, di Amerika. Belajar Islam di negeri-negeri kafir. Coba lihat logikanya. Sudah akal aja gak bisa terima. Belajar Islam kepada Van Basten, Van der Klaas. Ya. Maksud saya temannya para Van itu tadi. Nah, di Belanda. Belajar juga kepada Josh, Michael, dan yang lainnya. Subhanallah, belajar Islam kepada kufar. Ini adalah cara yang baru, cara bid'ah. Bukan cara yang terbimbing oleh Nabi, terbimbing dalam sunnah Rasul, dalam sunnah ulama ar-rasyidin. Pulang mencoba menjadi dosen, menjadi pengajar dalam bidang agama. Hasil dari memahami Islam berdasarkan ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu logika. Akhirnya hancur-hancuran. Muncullah berbagai bid'ah yang mengerikan. Contohnya, yang sering disebutkan oleh para ustaz. Di IAIN Surabaya. Tahu IAIN Surabaya? IAIN apa namanya? Ada yang hafal? Sunan Ampel ya? Nah, seorang dosen dalam salah satu pelajaran mengajarkan kepada murid-muridnya, mahasiswanya, bahwa Al-Quran itu, Al-Quran bukanlah kitab suci, bukanlah sebuah kitab yang memiliki nilai sakralitas, nilai kesucian. Dia sama dengan ini, kitab ini yang kita baca ini sama. Bahasa Arab seperti yang dipakai oleh orang-orang Arab sekarang sama, gak ada nilai. Al-Quran itu hanya hasil atau produk budaya manusia, perkembangan peradaban manusia melahirkan bahasa yang namanya bahasa Al-Quran itu. Jadi dia itu tidak memiliki kesucian, biasa lah. Akhirnya dengan penuh ekstremitas dia menulis nama Allah, Allah di secari kertas, ya, kertas ditulis nama Allah, kemudian dia taruh di lantai kelas kuliah, diinjak dengan sepatunya nama Allah. Ingin menunjukkan kepada mahasiswanya bahwa lafaz ini, walaupun itu lafzul jalalah sekalipun, nama Allah tidak memiliki kesucian. Subhanallah. Kalau itu terjadi di kampung, kira-kira orang dosen ini akan diapakan ini, profesor ini atau doktor ini? Hah? Kalau terjadi di kampung Sinja ini, kira-kira ada seorang meletakkan nama Allah, ya, di lantai rumahnya atau di jalan, kemudian diinjak dengan kakinya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang keluar kalau di masyarakat parang ya. Ini orang kafir, menghina Islam. Itu kalau terjadinya di masyarakat yang kata para dosen tadi orang-orang awam. Tapi mengerti nilai kesucian Al-Quran, kesucian nama Allah. Di kampus kuliah, nama Allah dihinakan. Di IAIN Bandung, ketika dalam ospek mahasiswa baru, dikumpulkan mahasiswa seniornya mengatakan ingin menekankan, mengajarkan bahwa Allah itu berada di mana-mana, bersama tubuhnya, bersama makhluk-makhluknya dimanapun berada. Ini hasil filsafat, ini hasil cara bid'ah di dalam memahami Islam. Allah bersama makhluknya, bersama tubuhnya, ini ada di tubuhnya, ini di tubuhnya itu, bahkan binatang-binatang, kambing, anjing, semuanya ada Allah di situ. Na'udzubillah. Kalau ucapan ini diucapkan di kampung, di masjid kampung, kira-kira apa yang akan terjadi? Hah? Seperti tadi yang saya gambarkan. Tapi karena diucapkannya adalah di kampus yang mendasarkan ilmu-ilmunya berdasarkan ilmu filsafat, ilmu kalam, sumbernya dari kaum kufar di negeri-negeri kafir di Eropa barat sana, ini menjadi sebuah kebanggaan. Sampai mahasiswa senior itu mengatakan, semestinya mengatakan Allahu Akbar, dia mengatakan anjingu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ketika rektornya diingatkan, bagaimana itu mahasiswa-mahasiswa Anda mengatakan seperti itu? Ya, kita jangan terlalu terbelakang, jangan terlalu jumut, ya, jangan terlalu kaku. Itu kan hasil karya pemikiran dan yang semisalnya. Subhanallah. Kalau Umar bin Khattab mendengar orang seperti ini, disembelih itu orang. Mahasiswanya, dosen-dosennya disembelih oleh Umar bin Khattab. Menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Denmark pernah ada karikatur Nabi, iya kan? Di gambar karikatur Rasul Nabi Muhammad diletakkan bom di atas kepala sorbannya. Penghinaan, ribut sedunia. Demo sana sini. Demo di Bundaran HI, di Bandung, di Bogor, di Surabaya. Demo manalah umat Islam di berbagai negara. Berbagai kelompok dengan benderanya masing-masing marah. Wahai saudaraku, jangan terlalu jauh Anda. Itu loh di kampus-kampus yang berlabelkan Islam. Di sana terjadi penghinaan-penghinaan terhadap syariat Islam. Muncul berbagai bid'ah-bid'ah. Cara-cara baru di dalam memahami Islam diajarkan kepada putra-putri muslimin. Nih salah satu contohnya yang terjadi di IAIN Bandung. Apa yang terjadi pula di beberapa kampus yang lainnya. Para hadirin yang saya muliakan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Saya kasih contoh lagi. Akibat hasil dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Di IAIN Semarang. Antum bisa buka situsnya, tapi saya sarankan jangan, ya, jangan dibuka, bahaya. Nah, nanti malah bukannya memahami dengan baik, oh iya benar contohnya, malah ke bawah ikut. Di Fakultas Syariah, sekelompok mahasiswa dalam Fakultas Syariah, maaf yang apa yang akan saya sebutkan ini memalukan sebenarnya, sangat memalukan. Sekelompok mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Semarang, Jawa Tengah mengeluarkan sebuah jurnal semacam majalah begitu per 3 bulan kalau enggak salah, edisi tahun 2004 atau 2005. Di sana mahasiswa ini menulis sebuah artikel, maaf-maaf saja ya, maaf, mengatakan bahwa perkawinan sesama jenis bagian daripada syariat Islam atau perkawinan homoseksualitas, ya, adalah sah. Malu enggak kita bicara seperti ini? Malu. Kalau yang membela ini, kemudian jurnal itu dicetak dalam bentuk sebuah buku yang diedarkan. Tertulis di sana, di bagian sana tertulis bahwa kami Fakultas Syariah IAIN Semarang menuntut pemerintah Indonesia, terkhusus Departemen Agama, untuk mengesahkan perkawinan sesama jenis. Pria kawin dengan pria, wanita kawin dengan wanita. Kalau yang menuntut ini, maaf-maaf saja, para preman di pasar, atau orang-orang bungu yang ada di jalan-jalan, itu pun kita mengatakan ini batil. Enggak benar ini, bungkam. Maksiat besar. Bagaimana ini terjadi di sebuah kampus pendidikan putra-putri muslimin berlabelkan Islam? Bukan terjadinya di kampus UI, kampus ITB, Unpad, Brawijaya dan semisalnya. Enggak, terjadinya ini di kampus-kampus berlabelkan Islam. Kemudian menuntut Departemen Agama untuk mengesahkan perkawinan sama jenis. Dan mengatakan semua pihak atau siapa saja yang mengingkari perkawinan sesama jenis, maka dia adalah orang-orang primitif yang tidak boleh hidup di muka bumi ini. Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berbicara tentang Nabi Lut, Nabi Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. mengatakan bahwa Nabi Lut, ini kan sudah diharamkan, ini perbuatan kaum Nabi Lut yang dicela dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi negeri kaum Lut dibalik oleh Allah, permukaannya jadi bawah, kemudian dihujani batu. Perbuatan kaum mereka, kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan homo, pernikahan sesama jenis. Di balik apa kata mahasiswa dan dosen-dosen di Fakultas Syarak ini, itu sebuah peristiwa alam sebenarnya, fenomena alam yang tidak ada kaitannya dengan apa yang disebutkan perkawinan sama jenis itu. Lo, tapi Nabi Lut kan sudah melarang kaumnya dan mengharamkan perbuatan itu. Nabi Lut itu mengharamkan perbuatan perkawinan sama jenis karena dia tersinggung marah ketika menawarkan dua putrinya. Nabi Lut punya dua putri, ditawarkan kepada kaumnya, ini loh, saya punya dua putri suci, mulia, baik, kamu nikahi. Mereka malah memilih untuk sesama jenis, gak mau kepada wanita. Jadi Nabi Lut itu tersinggung, marah. Subhanallah, ini penghinaan kepada Nabi, penghinaan kepada Al-Quran, penghinaan kepada syariat Islam, terjadi di kampus-kampus. Mungkin sekarang mahasiswa itu ada yang sudah lulus, bergelar dengan gelar-gelar sarjana keislaman, mungkin sebagiannya sudah jadi guru agama, mungkin sebagiannya jadi penghulu, atau apa, saya tidak tahu lagi. Apa sebabnya? Karena mempelajari Islam dengan sistem baru, sistem yang diada-adakan, yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi, belum pernah dicontohkan oleh para sahabat, manusia-manusia mulia, sehingga muncullah cara yang disilakan dengan cara yang beda. Maka dari itu Imam Ahmad, para imam kita, para ulama kita, Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Uyainah dan yang lainnya, memerintahkan kita untuk meninggalkan cara-cara baru di dalam beragama ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan dalam sesi yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Untuk hari yang kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada pertanyaan segera ditulis, dikumpulkan kepada panitia. Nah, segera ditulis dan dikumpulkan kepada panitia. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.